Setahun setengah wis janji, arep sabar ngenteni. Kian kakang arep balik, sun bakal lagi janji. Batur seklambung. setia nunggu tekang tekane. Bisa ketemu